بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد kita meneruskan insyaAllah kajian kedua dari kitab Syarah Al-Waraqat. Kitab Al-Waraqat karya Al-Imam Abu'l Ma'ali Imamul Haramain Al-Juwayni Rahimahullah. Adapun syarahnya kali ini kita membahas, yang kita bahas adalah karya dari Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan Hafizahullah, bertepatan dengan tanggal 23 Januari atau 6 Jumadal Ula di hari Selasa, alhamdulillah. Dan kita akan membahas kali ini tentang tarikh usul al-fiqh. Tarikh usul al-fiqh yaitu dari segi penulisan awal kitab dalam tema atau bidang usul al-fiqh. Ya, kita mulai di halaman 8 di kitab Anah, halaman 8 ya. Kitab Antum halaman berapa? 12. Ya, dari kalimat wa awwalu man allafa fi usulil fiqhi. Ya, tafadhal Pak Anwar. طيب جزاكم خير. قال المؤلف حفظه الله وأول من ألف في أصول الفقه وجمعه كفن مستقل. Yang paling pertama, man allafa, orang yang mentaklif, yaitu menulis, mengumpulkan pembahasan dalam satu kitab, fi usul al-fiqh, dalam bidang usul al-fiqh, wa jama'ahu dan yang mengumpulkannya, kafannin mustaqillin, sebagai fan itu bidang yang mustaqil, bidang yang independen, bidang yang tidak sama dengan bidang fiqh. Ada bidang usul al-fiqh, ada bidang fiqh, dan juga ada bidang lainnya, al-qawaid al-fiqhiyah. Tetapi kerap kali bidang al-qawaid al-fiqhiyah itu diseragamkan dengan bidang al-usul, usul fiqh. Ya. Jadi qawaid itu juga usul juga. Hanya saja ada perbedaan antara qawaid usuliyah dengan qawaid fiqhiyah. Ya, qawaid usuliyah ini kaedah-kaedah dalam usul fiqh. Adapun qawaid fiqhiyah ini membahas kaedah dan juga kerap membahas dawabit namanya. Ya, itu nanti ada pembahasan, mungkin ada kajian yang kalau qawaid fiqhiyah itu bisa antum tanyakan ke ustaz yang mengajarkannya. Ya, qawaid usuliyah beda dengan qawaid fiqhiyah. Qawaid usuliyah di bidang usul fiqh dan qawaid fiqhiyah di bidang qawaid fiqhiyah ada sendiri. Ya. Tetapi qawaid fiqhiyah itu kerap kali diseragamkan atau diserupakan dengan usul fiqh. Kenapa? Karena fiqh pun terbina di atas qawaid fiqhiyah juga. Maka tidak mungkin seorang faqih itu jahil akan usul fiqh atau jahil akan qawaid fiqhiyah, itu enggak mungkin. Orang yang berbicara fiqh dia harus mengerti ya dan menguasai keumuman usul al-fiqh dan al-qawaid al-fiqhiyah. Jadi ini fan mustaqil, yaitu disiplin ilmu yang independen, yaitu adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i rahimahullah, yang dilahirkan tahun 150 Hijriah. Dan beliau dilahirkan ketika Imam Madhab Hanafiyah wafat. Tahun 150 Hijriah, Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man itu wafat. Lahirlah Al-Imam Syafi'i. Ya, dan ketika itu Madhab Abu Hanifah di area Persia. Dan Madhab Malikiyah, Imam Malik masih hidup ketika tahun 150 Hijriah, yaitu di daerah Madinah, Darul Hijrah. Maka tanah Hijaz ketika itu madhabnya mengikuti lebih condong ke madhab Imam Malik. Dan juga ada madhab lain, madhabnya Laith, Al-Laith bin Sa'ad. Tetapi madhabnya Laith bin Sa'ad itu tidak populer sepopuler madhab Imam Malik, dikarenakan faktor murid-murid yang tidak memproklamirkan madhabnya, madhab gurunya kepada kaum muslimin, dan tidak menjadi pembela madhab gurunya, Al-Laith bin Sa'ad. Bahkan sebagian ulama mengatakan Al-Laith bin Sa'ad bisa lebih luar biasa dibandingkan Imam Malik rahimahullah. Tetapi di sini faktor murid, ya. Makanya kadang-kadang ada ustaz yang alamah masya Allah, tetapi beliau kurang populer. Ya, kurang populer. Ya, kenapa? Karena tidak dipopulerkan media. Karena murid-muridnya tidak, mungkin tidak mengajak orang-orang untuk ke gurunya. Mungkin seperti itu. Ya. Tapi kadang-kadang ada ustaz yang lebih jahil dari binatang peliharaannya, tapi karena media dia akan lebih pintar daripada asatidah kibar gitu. Ya. Dan di tahun 150-an Hijriah ketika itu lahirlah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, jadi ketika itu ya, pemetaan fiqih masih ada beragam madhab karena itu adalah eranya tabi'ut tabi'in, yang juga banyak sekali fuqaha dari tabi'ut tabi'in. Cuma di Persia Imam Abu Hanifah masyhur, kemudian di tanah Hijaz Al-Imam Malik bin Anas itu populer masyhur, ya. Dan kondisi Persia ketika itu, daerah-daerah seperti itu sangat membutuhkan logika, sehingga kerap kali dalam madzhab Hanafiyah itu sangat namanya qiyas, itu sangat betul-betul ditekankan. Ya, qiyas. Ya, adapun kalau misalnya di tanah Hijaz, itu banyak para ahli hadis ketika itu. Dan paling tingginya adalah Imam Malik bin Anas di masanya itu. Ya, beliau ahli hadis, ulama ahli hadis, dan sebagai seorang faqih. Ya. Yang kemudian dengan itu maka ahli hadis yaitu mazhab ahli hadis yaitu mazhab Imam Malik ini sangat lebih mematuk kepada nas dibandingkan dengan qiyas, berbeda dengan madhabnya Abu Hanifah. Ya, tetapi kesemuanya adalah madhab ulama ahlu sunnah wal jamaah, yang sama sekali kita tidak boleh untuk menyedikitkan peran mereka dalam fiqih, khazanah fiqih islami. Ya, baik itu Abu Hanifah atau apalagi Imam Malik rahimahumullah. Kemudian Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah dan Imam Malik wafat 179 Hijriah. Dalam artian lain, Al-Imam Malik rahimahullah wafat ketika Imam Syafi'i berusia sekitar 29 tahun. Dan suatu ketika Al-Imam Syafi'i datang ke Madinah untuk berguru kepada Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan ketika itu usianya ya belum sampai ke 30 tahun, sudah menghafal kitab yang ketika itu sangat populer dan dipakai di tanah Hijaz, Al-Muwatta. Dan beliau ternyata sebelum datang ke majlisnya Imam Syafi'i telah menghafal kitabnya Imam Malik yaitu Al-Muwatta sampai Imam Malik terkabung-kabung itu. Tapi jangan salah juga bahwasanya, jangan salah sangka bahwasanya Imam Malik itu hanya bertaklid kepada Imam Syafi'i, bertaklid 100% kepada Imam Malik, tidak. Melainkan Imam Syafi'i juga belajar kepada madhab ulama besar, madhab ashab Abu Hanifah. Belajar juga kepada madhab Hanafiyah, ulama madhab Hanafiyah yang sangat ketika itu lebih condong kepada qiyas. Adapun madhab Imam Malik ketika itu lebih condong pada nas. Dan terjadi peperangan dalam masalah-masalah hukum-hukum fiqih dengan istinbat yang berbeda. Madhab Abu Hanifah di Persia lebih condong kepada istinbat yang banyak menggunakan logika. Ya, karena memang teritori ketika itu mendaruratkan mereka untuk melakukan hal seperti itu. Adapun madhab Imam Malik lebih ke berpatuk pada nas, mana hadis mana, dan dijadikan kitab umdah mereka, sandar mereka itu kitab Al-Muwatta. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam kita ini rahimahullah, kemudian berusaha menjamak antara kedua khosmain ini. Karena mereka saling kontradiktif, bagaimana di sini membutuhkan di zaman itu sebuah kitab yang mustaqil dalam membahas tentang hujjah atau tentang kaifiyah istinbat ahkam, mendamaikan antara pro kias atau ultra kias dengan pro nas, dijamak keduanya. Maka seketika itu setelah datangnya risalah karya Imam Syafi'i, maka mulai masya Allah banyak sekali ulama yang kemudian membacanya dan mulai terbuka dan tertib, lebih tertib lagi wawasannya tentang kaifiyatul istinbat, kaifiyati istinbat al-ahkam, tata cara mengistinbat ahkam. Dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Ya. Jadi beliau berguru kepada mazhab Maliki dan mazhab Hanafi yang popular ketika itu, dan menjamak antara keduanya. Dan di antara muridnya Imam Syafi'i adalah Imam Ahmad. Bahkan Imam Ahmad setiap sebelum subuh beliau mendoakan gurunya, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan Asy-Syafi'i seorang ahli hadis dan juga seorang ahli fiqih, namun lebih dominan di masalah fiqih. Ya. Adapun Imam Ahmad lebih dominan di masalah hadis. Baik, tapi bukan berarti Imam Syafi'i jahil tentang hadis. Beliau mengetahui tentang hadis. Ya. Dan beliau mempunyai kitab Musnad, yaitu kumpulan dari riwayat-riwayat beliau. Dan kitab Al-Umm karya beliau, ya, dan itu kitab yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya beliau mendikte kitab tersebut kepada muridnya, kemudian ditulis. Sebagaimana anda ngomong, antum tulis. Ya, bukan beliau taklif langsung. Dan kalau kita melihat ke kitab Al-Umm, ya, itu kita akan mendapatkan setiap hujjah dan dalil yang beliau berikan dari nas-nas hadis, beliau memberikan sanadnya. Jadi tidak langsung tulis apa, tidak langsung mengatakan matan hadisnya. Melainkan beliau menjabarkan sanad dari beliau ke Rasulullah SAW atau kepada sahabat. Ya, jadi beliau bukan ulama yang hanya faham fikih, melainkan di bidang hadis beliau juga memiliki ilmu yang tinggi untuk itu. Cuma beliau mengakui bahwa saya Imam Ahmad itu lebih tinggi ilmunya dalam bidang hadis. Ya, adapun dalam bidang fikih, maka beliau adalah sayyidul ulama di kala itu, wallahu a'lam. Ya. Kemudian thumma tataba'al ulama'u bita'lifi ma baina mukhtasarin wa mutawwalin. Kemudian para ulama bertatabu', yaitu saling silih berganti melakukan ta'lif. Yaitu penulisan ma baina mukhtasarin wa mutawwalin. Antara yang mukhtasar ada, yaitu yang ringkasan. Kitab-kitab ringkasan seperti Al-Warqat misalnya. Kemudian wa mutawwalin, ada juga kitab yang mutawwal. Contohnya seperti Al-Bahrul Muhit karya Az-Zarkashi. Ya, dan lain-lain dari kitab-kitab yang mutawwal. Al-Mustasfa karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ya, ada pengen kalau misalnya antum selesai sudah syarah Warqat, kita beranjak ke kitab usul fikih lain, nanti lama-lama sampai mungkin 7 tahun mendatang baru kita membahas mungkin Al-Mustasfa atau kitab Raudhatul Nadhir. Ketika antum sudah betul-betul memiliki malaka ilmiah dalam masalah usul fiqih. Ya. Kalau misalnya pelajaran di Jami'ah Ulum di Lipia misalnya, Raudhatul Nadhir misalnya. Dahulu kala di antara kita ada yang memang buta tentang usul fiqih sama sekali. Belum pernah ke pesantren, masuk pun ketika ditakmili, ya kemudian ke syariah dicokoki Raudhatul Nadhir enggak ngerti sama sekali. Namun harus dipaksa karena ujian, nah, lulus gimana nanti? Enggak ada kelas nantinya, ya. Maka terpaksa harus belajar. Dan ya begitulah college, yaitu akademik, ya. Kadang-kadang orang yang memang sama sekali belum paham, belum mengerti, tetap dicekoki dengan materi yang terlalu berat baginya. Ya. Adapun kalau misalnya metodologi para ulama aslinya di majelis ta'lim yang bukan modern, maksudnya klasikal biasa seperti ini, maka dirunutkan dari yang paling terendah dulu, yang paling apa, yang paling dasar itu apa, Warqat misalnya. Atau kalau misalnya Warqatnya doang nanti antum ya, wah kecepatan ini, ya udah syarah Warqat, nanti ada mutadarijan berikutnya sampai antum insyaallah bisa membahas kitab-kitab yang tinggi levelnya dalam usul fiqih, ya. Dan itu yang kita harapkan, ya. Jadi antum jangan wafat dulu sebelum 7 tahun datang, ya. Atau 5 tahun atau ini kita lihat nanti bagaimana progres kita masing-masing. Tapi anda berharap kepada Rabb kita Azza wa Jalla agar Allah berikan rezeki istiqamah untuk membahas kitab-kitab di masjid ini insyaallah taala. Ya, yeah. Wa mansurin wa manzum. Baik itu mansur ataupun manzum. Ya. Yeah. Jadi dalam tulisan atau penulisan ya artikel atau tulisan dalam bahasa Arab itu ada yang nathr, ada yang nazm. Nathr itu tulisan biasa seperti ini, nathr biasa. Kayak di kitab ini nathr ini namanya, biasa. Ya prosa, kalimat biasa tanpa adanya qafiyah. Qafiyah, ya. Qafiyah itu apa? Qafiyah itu adalah penyamaan huruf dan harokatnya atau harokatnya di akhir-akhir saja berbeda dengan saja', ya saja' seperti itu. Cuman saja' itu mematukan hanya pada akhiran yang serupa sama. Ya, tapi kalau istil qafiyah itu dengan nazam. Ya, qafiyah itu dengan nazam. Yaitu seperti syair dalam bahasa Arab biasanya dengan nazam. Itu dua apa namanya? Dua bait. Ya, kemudian baris berikutnya dua bait lagi. Nah, biasanya nazam itu bait satu dengan bait dua akhirannya sama. Atau minimal paling akhirnya bait kedua ini selalu sama. Ini namanya ilmu qafiyah. Ilmu qafiyah di antara ilmu bahasa Arab, di antara ilmu pembahasan syair. Ilmu qafiyah. Maka ada ilmu namanya ilmu al-arud wal qafiyah namanya. Ilmu al-arud wal qafiyah. Dulu anda waktu di Al-Irsyad Tengaran dulu waktu masih SMP, kakak-kakak kelas kita ketika dulu ya di Muallimin SMA itu kalau nahwu mempelajari Alfiyah bin Malik. Dan kemudian untuk balaghahnya sampai mereka bisa diajarkan ilmu al-arud wal qafiyah. Itu di antara ilmu yang paling sulit dalam bahasa Arab. Ya, makanya sekarang dihapus itu pelajaran. Ya. Karena enggak nyampe anak-anaknya. Al-arud wal qafiyah, ilmu yang paling sulit ya dalam bahasa Arab, ya. Dan di sini dikatakan ada yang nathr, kitab usul fikih yang sifatnya nathr seperti al-mustasfa, al-karya, al-waraqat, asli nathr biasa. Dia tidak memperhatikan saja, tidak memperhatikan qafiyah, udah tulis saja padanya. Ada juga yang manzum. Makanya ada manzumah qawaid fiqhiyah, ada manzumah usul fiqih. Ada manzumah al-waraqah karya al-imriti, ada manzumah al-ajrumiyah karya al-imriti. Dan seterusnya dari manzumat-manzumat. Juga dalam fiqih, dalam aqidah, dalam fiqih, dalam hadis. Makanya ada alfiyah itu fi ilmi al-hadith, alfiyah as-suyuti. Itu manzumah. Ya. Dan seterusnya dari manzumah-manzumah. Hatta sara fannan mustaqillan. Sampai kemudian usul fikih menjadi suatu disiplin ilmu yang independen. Rutibat abwabuhu, ditertibkan bab-babnya. Yang tadinya acak-acakan, berantakan, tertib. Makanya rata-rata di awal usul fikih, kemudian apa? Hukum taklifi, hukum wad'i, kemudian amr, nahi, am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, dan seterusnya. Tertib. Apalagi taklifan atau karya-karya orang-orang sekarang. Maka lebih tertib lagi, lebih dipermudah lagi, dan taksimatnya itu banyak, dipermudah. Ya. Wa hurrirat masailuhu, dan kemudian ditahrir masalah-masalahnya. Tahrirul masalah itu adalah suatu istilah yang biasa disebutkan oleh para fuqaha. Tahrir al-masalah itu tahrir ya. Tahrir, antum tahu tahrir? Pembebasan. Yang tadinya sesuatu yang terikat mu'akkad kemudian ditahrir. Apa itu artinya? Yang terikat kemudian diurai gitu. Tahrirul masalah, penguraian masalah. Kalau ada istilah namanya tahqiqul masalah dan ada istilah namanya tahrirul masalah. Tahqiqul masalah itu mentahqiq masalah, yaitu menjabarkan masalah pada hakikatnya seperti ini masalahnya, kemudian menyebutkan dalil-dalil, dan jika ada khilafiyah disebutkan. Ini namanya tahqiq al-masalah. sehingga orang-orang tahu hakikat dari permasalahan ini. Orang-orang tahu di mana mahallun niza', yaitu di mana tempat atau di mana penyebab terjadinya perselisihan, dan seterusnya dari penjabaran masalah. Itu tahqiq al-masalah. Ada juga tahrir al-masalah. Tahrir al-masalah itu ketika didapati seolah-olah ada syubhat dan ijtibah. Ada seolah-olah sesuatu yang orang-orang itu agak bingung. Ini yang mana, ini yang mana, maka ditahrir. Yaitu ditahrir, dibebaskan dari kebingungan, dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Sebenarnya tahqiqul masalah dengan tahrirul masalah agak mirip-mirip ya. Ya ala kulli hal, jadi tahrirul masalah biasanya di kitab-kitab mutawwal, di kitab-kitab yang panjang. Adapun di kitab-kitab yang seperti ini ya, yang warakat itu ijmal, secara ijmal. Penjabaran secara ijmal ya. Dan seseorang sangat tidak mungkin untuk mempelajari terutama usul fiqih dari kitab-kitab mutawassithah atau mutawwal. Bahkan Anda merasa berasumsi ya, ini kitab pun walaupun ini kitab yang ringkas syarah warqat, melainkan mungkin sebagian dari kita perlu juhud yang kabir, perlu betul-betul apa namanya juhud itu, sungguh-sungguh effort yang besar untuk memahami apa yang Anda jelaskan nanti. Ini kita belum masuk sama sekali ke tema usul fiqih ya. Baik, wa sara ka tauhid wal fiqh wal hadis, dan menjadi seperti tauhid, fiqih dan hadis dalam artian disiplin ilmu yang independen. Tauhid independen, fiqih independen, usul fiqih ada lagi, al hadis independen, dan juga ada nanti mustalah al hadis atau usulul hadis. Baik, lanjutkan Pak Anwar, fadhil. ومؤلف هذه الورقات هو شيخ الشافعية أبو المعالي ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني نسبة إلى الجويني من نواحي نسابور ولد سنة 1940 هجرية وتفقه على والده في شباب ورحى إلى بغداد ثم إلى مكة وجاور بها 4 سنين وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس فلقب بإمام الحرمين ثم عاد إلى نيسابور فبني له والده نظام الملك المدرسة النظامية فدرس فيها وكان يذكر دروسه أكابر العلماء. لا sampai akhir ya. وكان أبو المعالي في بداية أمره على مذهب أهل الكلام في باب الأسماء والصفات من المعتزلة والأشاعرة، وكان كثير المطالعة في كتب أبي حاسم المعتزلي قليل المعرفة بالآثار، فأثر فيه مجموع أمرين، لكنه رجع عن ذلك إلى مذهب السلف، كما نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ورد عن أبي المعالي نفسه ما يدل على رجوعه حيث صرح بعقيدته في باب الأسماء وصفاته، وقال في رسالته النظامية: والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عبدا اتباع السلف الأمة فالأولى الاتباع، والدليل الصحيح القاطع في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة. مات أبو المعالي سنة 87 هجرية بنيسابور رحمه الله. ولم يكن مؤلفات في أصول الدين والفقه والخلاف وأصول الفقه. طيب جزاك الله خير. طيب ومؤلف هذه الورقات هو شيخ الشافعية. Penulis kitab al-warqat ini adalah syekhnya ulama-ulama Syafi'iyah pada masanya. Dan beliau dalam masalah fiqih atau dalam ilm fiqih Syafi'i, beliau memakai tariqah Khurasan. Ya. Jadi tariqah Khurasan atau tariqah Baghdad. Beliau pakai atau metode kitab untuk fiqih beliau dengan metode tariqah Khurasaniyah. Ya, itu kapan-kapan saya jelaskan nanti ya. Abul Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwayni, yang kadang-kadang di kitab-kitab lain, di kitab-kitab fiqih Syafi'iyah, fiqih Syafi'i setelah beliau, beliau seringkali disebut Al-Imam. Beliau seringkali disebut Al-Imam atau As-Syaikh, ya. Nisbatan ila Juwain, dinisbatkan kepada Juwain min Nawahi Naisabur, dari suatu dusun atau daerah Nasapur. Wulida sana 419, dilahirkan 419 Hijriah. Watafaqquha ala walidihi fi Sibah, dan beliau bertafaqquh, yaitu menimba ilmu fiqih atau agama dengan atau dari walidnya beliau, yaitu Abu Muhammad Al-Juwayni, ya, Abu Muhammad Al-Juwayni. Kalau beliau Abu Ma'ali Al-Juwayni, ya. Jadi bapak beliau ulama Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah masyhur. Abu Muhammad Al-Juwayni syekh juga dalam fiqih Syafi'i, ya, yang mana bapaknya itu memiliki syarah untuk kitab Ar-Risalah karya Al-Imam Syafi'i, usul fiqih. Jadi bapaknya seorang usuli juga, dan juga bapaknya seorang faqih yang beliau mempunyai kitab syarah terhadap Mukhtasar Al-Muzani, dari kitab syarah terhadap Al-Mukhtasar atau Mukhtasar Al-Muzani dalam bidang fiqih. Wa rahila ila Baghdad, beliau pun rihlah ke Baghdad, thumma ila Makkah, kemudian ke Makkah, wa jawar biha arba'a sinin, ke Makkah kemudian menetap di sana 4 tahun. Wa dhahaba ila Madinah, beliau kemudian pergi ke Madinah. Fa'afta, beliau pun berfatwa di sana. Maksudnya berfatwa, beliau berarti mendapatkan posisi dan gelar yang tinggi di Madinah, maka menjadi mufti beliau di sana. Wa darrasa, dan mentadris, ya. Jadi begitu rata-rata orang berilmu begitu, ya. Orang memang dia menancapkan diri, dia ilmu, dakwah, mentadris, ngajarin orang, jangan disimpan sendiri ilmunya. Faluqiba bi imamil haramain, maka beliau pun dijuluki imamul haramain. Kenapa? Karena beliau populer di kedua tanah haram tersebut. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya beliau juga menjadi imamnya. Wallahu a'lam. Thumma ada ila Nisabur, kemudian beliau kembali ke Nisabur, tempat asal beliau. Fabana lahu al-wazir nizamul malik al-madrasah nizamiyah. Kemudian al-wazir, wazir itu apa di Indonesia-nya? Menteri bukan? Ya, gubernur gitu. Iya. Gubernur area situ membangun untuknya, ya, madrasah yang disebut Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah di abad ke 5 Hijriah, 400-an. Ya, tahun 400-an Hijriah. Di masa itu sangat populer itu mazhab apa madrasah tersebut, Madrasah Nizamiyah. Dan di antara keluaran Madrasah Nizamiyah adalah Imam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Beliau adalah muridnya Al-Imam Al-Juwayni. Ya. Dan Al-Juwayni ini termasuk Syekh Syafi'iyah dan imam dalam Asy'ariyah. Imamnya Asy'ariyah juga. Dan muridnya Al-Imam Al-Ghazali juga seorang Asy'ari dalam masalah akidah, dan memblending Asy'ariyah dengan Sufiyah Al-Ghazali. Ya, jadi Asy'ariyah terblending dengan Sufiyah itu dimulai dari zaman Al-Qushairi namanya. Al-Qushairi. Kemudian ditambah dengan adanya Al-Ghazali di abad ke 5 Hijriah. Al-Ghazali wafat pada tahun 505 Hijriah. Ya. Dan ya, Abu Ma'ali Al-Juwayni ini beliau rahimahullah, beliau mengakui bahwasanya Al-Ghazali itu lebih gurunya itu Al-Juwayni ini. Ya, lebih utama kitab-kitabnya dibandingkan gurunya. Nanti kapan-kapan insyaallah bisa kita ceritakan. Jadi pemerintah setempat membangunkan untuknya madrasah An-Nizamiyah. Fadarrasa fiha. Kemudian beliau mengajar di sana. Dan memang dahulu para ulama seperti ini, ikhwah. Ya. Ketika disupport oleh pemerintahan, maka ilmu itu semakin Masya Allah. Ya, ketika pemerintahan tidak mensupport, apalagi memblokir, itu udah hilang itu ilmu. Ya, ya, ya, kita tahu bahwa saya beliau Asy'ari ya. Maksudnya di sini emang ada titik yang perlu kita kritisi. Cuman kalau kita perhatikan ulama-ulama yang disokong oleh pemerintahan dan ulama tersebut juga wara' dari kantong-kantong pemerintah, maka insyaallah ilmu malah tersebar jadinya. Ya. Maka begitulah asalnya dai itu disokong dan di betul-betul dibantu. Tapi untuk mentadris, anda bilang untuk mentadris beda dengan untuk mentahdir. Dars itu beda dengan muhadarah. Ini masuk ke dars ini. Ini bukan muhadarah. Dars itu ada sifat mulazamah di situ, ada sifat tatabbu', durus. Adapun muhadarah ya occasional aja. Tapi sayangnya sekarang banyak orang-orang lebih mensupport muhadarah dibandingkan dars, dan ini khotak, ini kurang mendidik ya. Memang euforianya ada besar masyaallah, tetapi itu tidak mengkokohkan orang di atas ilmu. Ya insyaallah dapat hidayah orang-orang, ini bermanfaat insyaallah. Cuman kalau kita kiaskan antara keduanya, jauh manfaatnya insyaallah. Adapun durus itu rutin, makanya disebut madrasah. Bukan makan tahdir, bukan madrasah. Kenapa madrasah? Karena ada durus di situ bertalian ya. Dan itu yang membuat para thullabul ilm mereka kokoh dalam ilmunya. Ya. Oleh karena itu sekarang kalau misalnya kita perhatikan, beda dengan DKM atau pemerintahan dahulu dengan DKM sekarang, atau mungkin pemerintahan lokal sekarang. Ya. Untuk urusan dangdutan sekarang mudah insyaallah. Tapi untuk mengadakan stabilitas madrasah itu kadang-kadang butuh proposal diulang berkali-kali. Ya kan? Nah, ya semoga Allah Ta'ala perbaiki ini mindset kaum muslimin. Misalnya madrasah Tariqul Huda misalnya. Namanya madrasah berarti kan pasti enggak tematikan mereka itu belajar. Coba kalau madrasah kita tematikan, hancur itu anak-anak. Kenapa? Karena muhadarah itu cuma occasional. Durus ini yang penting, yang mencetak kader-kader para ulama. Mencetak pengganti-pengganti ulama yang telah wafat nanti. Ya, jadi enggak habis itu dakwahnya itu. Ya. Begitu. Makanya belakangan ini ana sampai beberapa DKM itu ana blokir. Ya, maksudnya ana blokir dalam artian ana afwan, antum sebaiknya jangan ngadain kajian dulu, gitu. Dan tadi malam juga ada seorang ikhwah dari Tangerang memberitakan ana pernah ngisi di tempat beliau, suatu masjid di klaster yang cukup ya, mewah ya. Masjid tersebut di dalam klaster, jadi ada satpamnya untuk klaster tersebut. Ya. Nah, ketika dulu kajian perdana doang di situ. Maksudnya belum ada kajian sebelumnya, kajian sunnah di situ. Alhamdulillah warga sekitar ada yang ikut berapa. Kemudian dikembangkan oleh teman-teman ini, ikhwah ngaji ini yang memang baru-baru semangat ngaji. Dikembangkan sampai bisa mendapatkan atau mengundang beberapa ustadz yang masya Allah. Sampai anak kaget, setahun berikutnya anak kaget, loh, di sini udah banyak kajian ternyata, alhamdulillah. Tapi kemudian baru tadi malam difoto oleh beliau, klan atau pampangan, warga ini nggak kita sebut menolak kajian sunnah. Sedih beliau, kemudian curhat ke anak, minta solusinya. Anak bilang, ini pelajaran buat antum. Kenapa? Antum sekalian panitia anda lihat, rata-rata belum siap menjadi thalibul ilm. Rata-rata antum hanya panitia yang semangat-semangat. Ya, maksudnya baru kenal pengajian, langsung bikin pengajian. Baru kenal pengajian, langsung bikin pengajian. Antum belum ada nafas thalibul ilmnya. Belum punya ruhnya gitu. Belum punya adab dalam majelis. Kemudian langsung bikin-bikin. Butuh bertahun-tahun dulu kita punya ruh majelis sampai kita mengadakan majelis. Kemudian nasihat itu, terus solusinya apa? Solusinya bukan nyari majelis lain untuk bikin pengajian, bukan. Antum duduk di majelis-majelis asatidz yang sudah ada. Jangan bikin majelis baru. Mana suruh gitu, benar. Dan beliau alhamdulillah berterima kasih dengan nasihat itu, ya mudah-mudahan beliau husnudzan dengan maksud anda. Maksudnya apa di sini, ikhwah, di sini? Seseorang hendaknya dia betul-betul sampai dia mendapatkan ruh dars, yaitu pelajaran ta'lim, belajar adab juga dari majelis ta'lim, dan belajar secara runut sampai dia betul-betul jiwanya itu jiwa thalibul ilm. Baru setelah itu mungkin kalau mau mengadakan majelis, dia pun bertanggung jawab akan majelis itu. Bukan sekarang-sekarang itu yang penting, yang terkenal diambil. Habis, yang seperti itu enggak mendidik. Ya. Dan Allah berkali-kali, bukan hanya di sini, di banyak tempat mengatakan hal-hal seperti ini, karena ini fenomena Jabodetabek ini makin seperti ini. Ya, banyak fulus, uang keluar, dan kemudian para tulabul ilm, orang-orang yang datang itu enggak mendapatkan ilmu yang seharusnya mereka itu lebih dapatkan lebih banyak. Ya, ini afwan, ini agak tatwil dalam masalah ini, karena masya Allah masalah ini masalah yang memang ini Jabodetabek ini anda takutnya euforia saja sehingga masalah manhaj banyak yang ngerti apa-apa, usul banyak yang ngerti. Jadi giliran ada da'i yang menyimpang, udah mereka enggak terima dengan tahdiran atau nasihat dari asatidah. Wallahu a'lam. Baik, kemudian lihat di sini fadarrasa fiha, beliau mentadris di dalam madrasah nizamiyah itu, wa kana yahduru durusahu akabirul ulama. Ya. Dars yang beliau yang hadir itu akabirul ulama. Kalau ibaratnya kalau sekarang majelisnya Ustaz Abdul Hakim Abdad misalnya di Krukut. Dan begitulah ulama sebenarnya. Rata-rata begitu. Ulama mempunyai majelis bentukan gitu. Ya. Jadi enggak seperti yang sekarang-sekarang ini. Cari sekarang ustaz-ustaz yang mungkin baru-baru lulus atau yang masih muda. Ustaz, punya enggak majelis binaan sendiri? Banyak yang enggak punya. Kenapa? Udah habis waktu diundang. Ini yang disebut ustaz kondangan ini. Afwan-afwan. Ini yang seperti ini. Enggak punya majelis, enggak membina. Terus nanti cetaknya siapa yang dicetak? Orang-orang awam saja mereka ya dininabobokan dengan kajian-kajian yang enak-enak aja. Ini kan ini jangankan tulabnya, sampai da'inya pun akan turun itu kadar ilmunya. Kualitas ilmunya itu turun-turun itu. Kenapa? Enggak pernah lagi membaca-baca seperti ini untuk tulabnya. Iya. Begitu. Ya wa kana yahduru durusahu akabirul ulama. Ya. Wa kana abul ma'ali fi bidayati amrihi ala madhhabi ahli al-kalam fi bab al-asma'i was-sifat min al-mu'tazilati wal asy'ariyah. Abul Ma'ali di bidayatul amr, yaitu awal-awalnya beliau bermadhab ahlul kalam dalam masalah bab asma' dan sifat. Jadi ahlul kalam itu lebih condong disebut kalau enggak mu'tazilah ya asy'ariyah. Kalau enggak mu'tazilah atau asy'ariyah. Kalau sekarang lebih dominannya asy'ariyah di negeri ini pastinya. Wa kana katsiral mutala'ati di kutubi Abi Hasyim al-Mu'tazili. Ya, banyak membaca kitab-kitab Abu Hasyim al-Mu'tazili. Qalilal ma'rifati bil athar, sedikit pengetahuan tentang athar, yaitu tentang riwayat-riwayat. Karena beliau asalnya basicnya defaultnya bukan ahli hadis, melainkan belajar kepada rata-rata yang lebih condong kepada ra'i atau namanya kalam. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, ya, karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah Beirut. Itu anda pernah membaca di situ, anda lupa jilid ke-6-nya kalau enggak salah. Itu Ibnu Taimiyah disebutkan di kitab itu menyatakan bahwa saya Abul Ma'ali Al-Juwayni tidak mengerti sama sekali tentang hadis, dan di kitabnya Nihayatul Matlab, ini Nihayatul Matlab itu kitab fikih besar beliau yang sempat hilang selama berapa ratus tahun atau tidak ditemukan. Di kitab tersebut beliau tidak pernah menyebutkan hadis-hadis kecuali riwayat Ad-Daruqutni, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian anda heran, kok Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bisa bilang begitu? Kalau kita cek di kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, ini kitab Syarah Mukhtasar Al-Muzani, di antara syarah yang terbesar dan teragung, itu beliau menyebutkan banyak hadis. Makanya anda heran, kok Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bilang gitu dalam Fatawa Al-Kubra. Maka kemudian sebagian dari tulabul ilm dan asatidah, maksudnya asatidah bukan Indonesia, maksudnya asatidah dunia ya, di grup Al-Multaqo atau grup yang lainnya, menyebutkan bahwasanya memang ini Darul Kutub Al-Ilmiyah ini ada masalah ya, yang kadang-kadang mentahrif, dan jadi ini dituding bahwasanya bukan Syekhul Islam. Syekhul Islam gak pernah bilang gitu, tapi diubah-ubah oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah. Antum tahu kitab itu Darul Kutub Al-Ilmiyah? Darul Kutub Al-Ilmiyah, bukan Darul Kutub Islamiyah. Pak Anwar tahu, Pak? Kalau Darul Kutub Islamiyah beda lagi, itu Kalibata ya, sahih. Tapi ini Darul Kutub Ilmiyah Beirut. Ya. Itu kitab-kitabnya masyhur banyak, tapi kadang-kadang kitab-kitabnya itu ada tahrifan di situ. Ya. Bahkan kitabnya Ibnu Arabi yang kafir, ya, itu pun dicetak di pustaka itu, Beirut. Ya. Jadi begitu. Pada asalnya kalau kita lihat Nihayatul Matlab dan lain-lain punya bukunya juga. Itu masya Allah salah satu kitab agung dalam fikih Syafi'i dan banyak hadis-hadis juga. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini fa'athara fihi majmu' al-amrayn. Kemudian berbekas hal seperti itu, lakin raja'a dzalika ila madzhab salaf. Ini poin yang ana ingin sampaikan. Katanya beliau rujuk dari kalam ke madhab as-salaf. Kama naqala dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebagaimana dinukilkan dari itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini hal yang perlu ditafsil, ya. Ditafsil di sini. Ya. Kenapa? Kita baca lagi. Wa qad warada an abil ma'ali nafsihi ma yadullu ala ruju'ihi. Telah terwiridkan tentang kisah tentang Abu Ma'ali sendiri Al-Juwayni, ma yadullu ala ruju'ihi. Apa yang menunjukkan rujuknya beliau, maksudnya rujuknya ke madhab salaf yang tadi madhab ahlul kalam. Haythu sarraha bi'aqidatihi fi babil asma'i was sifat. Sebagaimana beliau mentasrih, strike, bicara langsung tentang akidah beliau di akhir hayatnya dalam bab asma' dan sifat. Yang tadinya mengikuti ahlul kalam, kemudian beliau berkata di risalah nizamiyah, kitab risalah nizamiyah, walladzi nartadhihi ra'ya, yang kami ridai sebagai pandangan pendapat, wa nadinullahu bihi 'aqda, dan kami beragama dengan agama Allah sebagai ikatan untuk kami, ittiba'us salafil ummah, mengikuti salaf umat ini, manhaj salaf. Fal aula al-ittiba', yang paling terutama adalah al-ittiba', wa dalilu sam'i al-qati' fi dhalika, dan dalil yang sam'i naqli, ya, sam'i al-Quran atau sunnah, al-qati' fi dhalika, yang absolut menunjukkan itu, anna ijma'al ummati hujjatun muttaba'ah, bahwasanya ijma' kaum muslimin itu adalah hujjah yang harus diikuti. Wa huwa mustanadun mu'dhamu syari'ah, wa huwa mustanadu mu'dhamu syari'ah, dan dia adalah sandaran mayoritas syariat. Disebut mayoritas karena kadang-kadang ada dalil yang sifatnya ijtihadi. Di sini perlu diperhatikan baik-baik. Beliau dalam kalimat seperti ini memproklamirkan madhab salaf, sahih tidak? Tapi praktiknya, ini yang perlu diketahui. Sampai Ibnu Taimiyah juga dalam Darut Ta'arud juga, kitab Darut Ta'arud, dan menyebutkan, dan lainnya para ulama ketika mentahqiq masalah ini, mentahqiq masalah rujuknya Al-Juwayni ke madhab salaf sebagaimana beliau klaim, ternyata iya, beliau berusaha meninggalkan ta'wil. Ta'wil itu kan berarti kan asy'ariyah, meninggalkan metodologi ta'wilnya untuk sifat Allah Ta'ala. Iya, tetapi beliau dari ta'wil bukan beranjak kepada madhab salaf pada intinya, pada metodologi sebenarnya, tetapi beranjak ke madhab yang mana madhab tafwid, ta fa waw ya dad, yaitu menyerahkan makna, mengosongkan makna yang tahu hanyalah Allah. Paham nggak di sini bedanya? Kan ada orang, ada yang mengingkari sifat Allah, siapa? Mu'tazilah. Ada yang menetapkan sifat Allah namun mentakwilnya, siapa? Asy'ariyah. Ada yang mentafwid, yaitu sifat-sifat Allah ada cuma hanya Allah yang tahu, kita enggak tahu maknanya. Ada di antara sebagian dari turunan Ahlul Kalam juga, tapi beda dengan Ahlul Kalam. Adapun Ahlus Sunnah apa? Menetapkan makna atau tidak? Menetapkan makna tapi sesuai dengan asal bahasanya dan madhab salaf dan pemahaman salaf. Nah, lihat di sini beliau mengklaim rujuknya beliau ke Ajuz Naisabur, ke orang akidah asalnya orang-orang Naisabur. Ya, ke madhab salaf. Tapi beliau ada kesalahan dalam memahami madhab salaf. Mengira bahwa saya madhab salaf dalam masalah asma dan sifat itu tafwidul makna. Tafwidul makna itu adalah menyerahkan makna kepada Allah, yaitu hamba Allah manusia tidak mengetahui makna dari sifat-sifat Allah, dan ini salah. Yang merupakan madhab salaf, tafwid itu tafwid kaifiyah, tafwid tata cara, menyerahkan tata cara hanya Allah yang tahu, bukan kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya makna Madzhab salaf tahu enggak? Tahu. Jadi memang niatan beliau itu karena sudah melihat ternyata takwilan-takwilan ini batil dan tidak memuaskan dirinya, maka beliau pun mencari kebenaran dan beliau mengakui madzhab salaf yang benar, ittiba Nabi benar. Tetapi ya beliau berarti menetapkan enggak sifat-sifat itu? Menetapkan, cuma menafsirkannya dengan cara yang kemudian beliau anggap itulah cara salaf. Yaitu apa? Mengosongkan, benar, mengosongkan dari makna yang hanya Allah yang tahu makna tersebut. Paham di sini? Ya berarti kita tidak bisa mengatakan secara mutlak beliau merujuk kepada madhab salaf. Klaimnya betul ya, beliau diriwayatkan klaim beliau betul rujuk kepada madhab salaf. Tapi prakteknya ada kesalahan dan perlu dijelaskan, gitu ya. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa saya beliau imam untuk madhab salaf, enggak. Tidak, karena ada masalah di situ. Tapi kita bilang beliau imam dalam madhab fikih sahih atau tidak? Sahih. Beliau imam dalam usul fikih, ya sahih insya Allah. Karena kita ambil kitabnya, kita ambil penjelasannya. Ya, wallahu ta'ala alam. Mata Abul Ma'ali rahimahullah sana 478 binaisabur. Wali walahu iddatu muallafatin fi usuliddin wal fiqh wal khilaf wa usulil fiqh. Ya rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya, semoga insyaAllah Allah ta'ala memberikan kita rezeki istiqamah untuk terus membahas kitab ini. Dan tolong jangan bosan-bosan untuk mempelajari atau untuk istiqamah di kajian ini insyaAllah ta'ala. Ada soal? Ada tanya? Nisabur daerah Persia dia. Iya. Jadi ini Persia, ini seperti Irak atau daerah-daerah seperti itu. Nasapur. Ada Imam Naisaburi, ya itu dari Persia itu. Dia bukan masuk ke Hijaz. Ya. Baik. Cukup insyaallah ya. Pak Niman paham enggak Pak Niman? Paham tadi insyaallah yang Anda jabarkan? Insyaallah, insyaallah. Baik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.